الحمد لله. Ayo baca. Coba baca. Ayo baris. Wa qala fi mawdhi'in akhar halaman 686. Yaqdiru alaihi. Tayyib asfuk. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih dalam halaman 86. Dalam lanjutan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala terkait dalam poin yang kedua dari 10 pembatal al-Islam, atau masalah yang kedua, atau pembatal yang kedua dari 10 pembatal-pembatal Islam. Faqala rahmallahu ta'ala fi mawdi'in akhar. Akhar, akhar atau akhiru man? Akhara. Kenapa akhara? Kenapa bukan akharin gitu? Mamnu'un nasraf. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Ini berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam tempat yang lain. Idza qala ya fulan ya Aba Bakar Ya Umar, asfa'li au ud'uli hal yakunu minasyirkil akbar idha khatabal al-mayyita, idha khatabal mayyita bihadha. Qala Syekh bin Baz al-mu'allif yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bayyana annahu minal bid'ah. Berarti di sini dalam pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz ini, ketika itu beliau mengajarkan apa? Apa? Aywa, qa'idah jalila fitawasul wal wasilah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berarti kan ya ikhwah, para a'immah al-kibar semisal Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak bosan-bosannya ya kan, sepanjang hidupnya mendakwakan tauhid, mengajarkan kitab-kitab yang sudah kita kenal masyhur seperti Qaidah Jalilah Bitawassul wal Wasilah karya Ibnu Taimiyah. Mengajarkannya ya dibaca, sampaikan, dijelaskan sesuai dengan apa kebutuhan yang dikaitkan dalam masalah penjelasan yang terkait dalam kitab tersebut. Nah kalau itu seorang thalibul ilm, kalau sudah menekuni dalam hidupnya mempelajari kitab-kitab sunnah, kitab-kitabnya ahlus sunnah, jadi itu sudah sangat berkah, sangat banyak berkah, sudah sangat besar faedahnya terhadap kaum muslimin. Walaupun enggak punya gelar, walaupun enggak punya gelar apa-apa, tidak LC, tidak magister, tidak doktor, dan tidak SAG, tidak DRS, dan yang semisalnya, dengan syarat punya kemampuan untuk menyampaikan yang diinginkan oleh seorang penulis seperti karyanya Ibnu Taimiyah dan semisalnya, cukup. Karena ya ikhwah, enggak harus kemudian bikin karya sendiri. Menyampaikan yang sudah ada saja sudah cukup. Dan manusia jika mereka merasa puas dengan apa yang telah disampaikan dalam kitab-kitab tadi, sudah juga terbimbing. Dan demikian generasi selanjutnya, selanjutnya sampai hari kiamat insyaallah ta'ala. Dan itu sudah dinamai berhasil atau sukses, ya kan? Bukankah kalau sukses itu kalau nggak punya lanjutan pendidikan, kalau nggak punya berarti nggak sukses, gagal dan semisalnya. Ini nggak harus. Karena ya ikhwah, anak sejak kecil, ya kan, tumbuh dalam sunnah dan tauhid sampai dewasa sampai tua sudah cukup, ya kan? Menunggu malaikat menjemput nyawanya, mau apa lagi? Walaupun nggak masuk televisi, walaupun nggak masuk dalam apa dunia parlemen, ya nggak apa-apa, nggak rugi. Nah itu. Mungkin sambil kerja mencari ekonomi, menafkahi dirinya dan keluarganya, dan itulah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jangan kemudian dianggap ini gagal, tidak sukses, tidak berhasil. Tapi ya, perhatikan ini. Lihat ini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengajarkan kitab-kitab yang sudah kita kenal seperti Qaidat Jalilah Bitawassul Wal Wasilah, menjelaskan sesuai dengan kebutuhan yang dijelaskan. Maka dikatakan di sini al-mu'allif berarti siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi pertanyaannya ataupun apa permasalahannya, idza qala, beliau berkata, apabila seorang itu berkata, ya fulan, ya Abu Bakar. Berarti di sini ada pertanyaan. Oh ya Umar, isra'li au de'uli wahai fulan, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Maksudnya siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Diminta untuk memberikan syafaat. Beri aku syafaat. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai fulan, berdoalah untukku. Pertanyaannya, hal yakunu minasyirkil akbar? Apabila, apakah termasuk syirik akbar apabila dia khotobal mayyit? Khotoba yukhotibernya apa, Ma? Memanggil si mayyit dengan ucapan tadi, ya Umar, ya Abu Bakar, isfa'li udu'uli. Kata Syekh bin Baz rahimahullah al-muallif Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kurung, kenapa dikasih dalam kurung ini? Siapa yang ngasih ini? Ya? Al-Fihri Abdullah Ta'ala Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, untuk memperjelas dalam kurung ini ditaruh seperti ini supaya jelas siapa mu'alif yang dimaukan oleh Syekh bin Baz, adalah maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Ibnu Taimiyah menjelaskan bayana anna minal bid'ah, ucapan tadi termasuk bid'ah. Ya fulan, ya Abu Bakar, ya Umar, isfa'li udu'uli. Ucapan tadi adalah termasuk bid'ah. Wa annahu laisa min amali salaf saleh, dan ucapan tadi bukan termasuk dari amalannya para salafus saleh. Artinya salafus saleh tidak ada yang mengucapkan seperti tadi setelah meninggalnya Abu Bakar, setelah meninggalnya Umar. Wa lam yajzim siapa? Ibnu Taimiyah. Apa makna yajzim? Tidak memastikan dalam ucapan tadi bahwasanya termasuk syirik al-akbar. Wa jazama akharun, dan yang lain selain Ibnu Taimiyah memastikan, selain Ibnu Taimiyah memastikan ucapan tadi adalah termasuk syirik al-akbar. Li'annahu du'aun lil mayyit bima la yaqdiru alaihi. Ini alasannya. Dalilnya, alasannya bahwasanya termasuk syirik al-akbar. Kenapa? Karena termasuk du'aun lil mayyit bima la yaqdiru alaihi. Menyeru mayyit dengan apa yang dia itu tidak mampu untuk perkara yang tadi diminta dari si mayyit. Apa yang diminta tadi? Isfa'li udu'li. Berilah aku syafaat dan berdoalah untukku. Mayit enggak mampu. Talabu sayyin minal mayit la yaqdiru alaihi misluma law talabahu ayaghfira lahu aw yarhamahu aw yunjiyahu min kadza. Meminta sesuatu dari si mayit di mana mayitnya tidak mampu atas permintaan tersebut, semisal misluma atau mislama atau misluma, seperti jikalau dia memintanya kepada si mayit supaya si mayit mengampuni dia. Bagaimana si mayit diminta untuk mengampuni dirinya, orang yang tadi minta? Bagaimana si mayit diminta untuk merahmati orang yang minta? Bagaimana si mayit diminta untuk menyelamatkan dirinya? Ini orang tadi yang minta tadi dari perkara ini dan itu. Fakaunuhu yadu'u lasa min sa'nihi du'a'u fil barzakh. Keberadaan dia meminta kepada si mayit sedangkan dia sudah di barzakh, di alam barzakh, alam kubur, alam pertengahan antara dunia dengan akhirat, itu namanya barzakh. Laisa min sya'ni doa, artinya dia itu tidak apa? Laisa min sya'ni, gimana artinya Mus'ab? Aywa. Si mayit itu udah enggak, bukan pekerjaannya itu doa, enggak punya pekerjaan dia bisa doa, itu enggak bisa melakukan. Dia itu enggak bisa berdoa. Si mayit itu tidak bisa berdoa di kuburannya. Bagaimana diminta supaya dia mendoakan? Bagaimana si mayit diminta untuk memberikan syafaat? Itu bukan sya'nnya. Bukan keberadaannya, bukan keadaannya. Kaunuhu yadu'u aw yasfa' laisa min sya'nihi. Keberadaan si mayit itu dia yadu'u yasfa'u, itu bukan sya'nnya. Bukan apa? Keadaannya. tidak bisa dilakukannya. Mayit itu di kuburannya enggak bisa melakukan itu. Waqatolabahu malayang yang meliku. Maka dia orang yang di dunia minta kepada si mayit yang sudah dikubur tadi, tolabahu ma, apa-apa yang dia tidak memiliki, meminta kepada si mayit apa yang dia tidak memiliki. Oh, enggak duwe dijaluki piye? Fayakunu min jinsi talabihi al-asya'al ukhra. Maka permintaan doa kepada si mayit supaya mendoakan dia, ini sejenis permintaan dia terhadap si mayit perkara-perkara yang lain selain doa. Nah itu. Lihat nomor 1 catatan kaki. Qala lallam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti apa? Cicitnya gitu. Muhammad bin Abdul Wahhab punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Abdul Latif. Nah, Hasan juga termasuk masyayikh a'immatud dakwah. Abdurrahman juga, Abdul Latif juga. Ya kan? Kakeknya, anaknya, cucunya. Kemudian apa? Apa lagi? Cicitnya, seluruhnya ini. Urut-urut turun sampai, ya kan? Hari ini masih banyak dari kalangan mereka masyayikh a'immatud dakwah. Abdurrahman ini yang punya syarah Fathul Majid. Abdul Latif ini banyak karya tulisnya. Syekh Abdul Latif ini. Di antaranya adalah kitab yang sekarang ini ditukilkan Bimis Bahid Dolam Subhar Ba'amia Wawahid halaman 401. Berkata Al-Allam Abdul Latif Rahimahullah Ta'ala Al-Asbab Al-Adiyalat Yastati'uha Al-Insanu Fi Hayatihi Tanqati'u Bimautihi. Asbab, sebab-sebab yang adia, yang hissi, apa? Sebab-sebab yang adia itu apa? Seperti keberadaan seorang itu bisa bergerak, bisa ngomong, bisa makan, bisa minum, bisa menolong orang, dipanggil juga dengar. Itu namanya apa? Sebab-sebab yang apa? Yang apa? Yang adia yang sudah terbiasa. Seperti kita panggil ya Salman, dia bilang na'am. Itu namanya apa? Sebab yang adik. Kenapa? Karena dia mendengar, punya pendengaran, punya indera. Yang dimampu oleh seorang ini sebab-sebab tadi terputus setelah dia meninggal. Dalam masa hidupnya ada, tapi setelah meninggal dia terputus. Asbab tadi terputus. Sebab-sebab tadi terputus. Kama adalah alal hadis, sebagaimana yang ditunjukkan atas terputusnya sebab al-adiya tadi adalah oleh hadis. Wa bidzalika tasiru mulhaqatan fil hukum wa syara' bima la yastati'uhu fi hayatihi. Kahidayatil qulub wa sifail marid wa imbatin nabat wa talabid dzurriyah bala farqa baina qaul rajul lil masih ba'da raf'ihi a'tini kadza wa kadza min al qaut wa nahwihi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Artinya apa? Hadis yang terkait dengan terputusnya amalannya Bani Adam setelah meninggal. Maka dengan demikian tasiru, sebab-sebab tadi dihubungkan, dikaitkan, hukumnya diikutkan dalam hukum dan syariat dengan apa yang dia itu tidak mampu dalam kehidupannya. Ketika dia masih hidup, mampukan dia melakukan yang perkara itu bukan kedudukan dia. Enggak mampu. Kahidayatil qulub. Sapa yang iso nunjukno hatine wong? Paling cuma bisa apa? Memberi penjelasan. Hadir seorang nerima dan enggak nerima siapa? Allah yang memberinya. Kita menjelaskan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun dan antara kita, kita cuma mampu menjelaskan. Hatinya orang-orang di hadapan kita, siapa yang bisa menguasai? Gak iso. Ya kan? Maka kita harus tahu tentang hal itu. Laisa laka minal amri syai'un. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un. Kowe iku lho gak melu duwe urusan apa blas. Kata Allah SWT, ya laisa laka, tidak ada bagimu wahai Muhammad sedikit pun dari urusan itu. Urusan apa? Urusan tentang terkait dalam masalah seorang yang ditunjuki atau disesatkan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengetahui sendiri bagaimana keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, paman-pamannya, sepupu-sepupunya. Banyak yang menentang dakwahnya beliau, bahkan sampai akhir-akhir dakwah baru ada yang menerima dari keluarganya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti sepupunya. Ya kan? Kita baca dalam sejarah. Maka kalau itu, kalau sekarang ini kita dapati orang-orang yang mungkin kita harapkan untuk menerima kebenaran, kemudian ternyata kalau tidak menerima itu adalah memang Allah yang punya sya'an, yang punya urusan. Bahkan diri kita pun juga enggak bisa kita tentukan mau jadi apa. Bagaimana kita menentukan diri kita? Kita cuma bisa meminta kepada Allah supaya kita diberi rezeki istiqamah sampai akhir hayat. Enggak bisa kita menentukan diri kita. Maka bagaimana minta kepada orang yang sudah mati? Ya kan, kahidatil qulub wasifail marid, menyembuhkan yang sakit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, meminta dzurriyah, meminta keturunan. Fala farqa, maka enggak ada beda antara perkataan seseorang kepada Masih. Masih siapa maksudnya? Siapa Masih? Isa alaihissalam. Tidak ada perbedaan antara perkataan seseorang terhadap Masih, terhadap Isa setelah dia diangkat, ba'da raf'ihi, bukan ba'da mautihi, ba'da raf'ihi, setelah beliau diangkat ke langit. Setelah diangkat, dia masih minta, a'tini kada wa kada minal qaut wa nahwi. Wahai Isa, wahai apa? Tuhan anak katanya. Aku beri ini dan ini dan ini dari qaut. Qaut itu dalam makanan pokok. Dan yang semisalnya. Wa qawlihi ihdi qalbi. Permintaan kepada Isa minta makanan pokok setelah beliau diangkat ke langit, dan permintaan kepada beliau juga supaya hatinya ditunjuki setelah beliau diangkat ke langit, ighfir dambi, apa? Ampuni dosaku. Nah, ini sebenarnya enggak sama-sama enggak bisa. Ini Isa alaihissalam enggak bisa. Walaupun orang Nasara mengklaim bisa, tetap enggak bisa. Wa qad taqaddama anna qaulan Nasara ya walidatal Masih isfi'i lana indal ilah syirkun bi jama'il muslimin. Dan telah lalu bahwasanya perkataannya orang-orang Kristen, wahai ibunya Masih. Siapa maksudnya? Maryam. Isfi'i. Isfa'i jazakallahu khair. Isfa'i jazakallahu khair. Isfa'i. Isfa. Ayo, bukan isfi, isfa. Jazakallahu khair. Isfa'i. Berilah aku syafaat, berilah kami syafaat. Syafaatkanlah untuk kami di sisi ilah. Maksudnya ilah siapa? Allah SWT. Tuhan ilah, Tuhan bapak, apa? Itu Tuhan anak, Tuhan ibu. Mereka punya trinitas. Trinitas. Apa trinitasnya? Tiga. Tiga jadi tiga apa? Tiga sama dengan satu. Tiga jadi satu. Aywa. Tiga jadi satu. Ini syirik bagi jemaah muslimin. Jadi sekarang orang-orang Kristen memanggil Maryam alaihissalam, memanggil apa, Isa. Sementara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah syahadatain memanggil ya Umar, ya apa, ya Nabi, ya Rasul. Sama saja dengan orang Nasara, enggak ada bedane, padha wae. Kalau orang Kristen dihukumi kafir dengan doa itu, kenapa kalau orang mengucapkan kalimat syahadat ini tidak kafir? Terus apa bedanya? Piye mengono? Piye lembedakan? Ini padha wae, padha kafir. Makanya kalau dikasih udur terhadap orang yang mengucapkan kalimat dua syahada dengan doa tadi, ya harusnya ngasih udur siapa? Orang-orang Nasoro. Apa doa itu? Kan mereka bodoh. Nah, orang Nasoro kalau dia bilang yang saya tahu cuma ini gitu, gimana? Saya belum paham kalau Muhammad itu nabi yang benar. Kapan? Ya pokoknya aku belum paham. Jadi terus gimana? Jadi tetap juga diberi udur gitu orang Nasoro. Nah, seperti itu. Maka kalau itu beliau Syekh bin Baz dan yang semisalnya tidak memberikan udur terhadap hal-hal yang semisal tadi, tetap kafir. Walau talaba minha fi hayatiha an tasfa'a bidu'a wal istighfara kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ashabi lam yumna min dzalika. Jikalaulah minta dari Maryam, orang-orang Nasoro minta dari Maryam dikala Maryam masih hidup, supaya Maryam alaihissalam memberikan apa? Syafaat dengan doa. Artinya apa? Maryam memberikan apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya kan? Ampuni kaumku. Ya boleh. Ya kan? Orang Nasoro minta kepada Maryam alaihissalam, ya kan? Wahai Maryam, engkau adalah orang yang paling layak untuk kita mintai, karena engkau dekat dengan Allah SWT, maka mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya enggak masalah, ketika Maryam masih hidup. Demikian juga kepada Isa. Di saat Isa masih hidup, maka dalam hal itu lam yumna, sebagaimana ya kan, para sahabat dulu juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup, minta supaya Nabi memintakan ampun untuk para sahabat. Nah, seperti itu. Jadi sama saja. Nah, kenapa kok kemudian sekarang minta kepada si mayit? Inilah yahwa syubhat. Kuburiyin. Apa yahwa? Jadi perkara ini gamblang. Walaupun gamblang seperti ini, kuburin ya tetap kuburin, menyembah kuburan saja. Yang mengingatkan dikatakan apa? Jamaah takfir, khawarij, tukang mengkafirkan kaum muslimin dan yang semisalnya. Wahabi. Nah, Wahabi gembel. Ya, itu bisanya. Bahkan mereka bilang apa? Membunuh satu Wahabi lebih baik daripada membunuh 70 komunis. Ini orang-orang Afgan. Kuburian Afghanistan seperti itu. Bahkan bukan hanya kuburian, ikhwan muslimin, hizbiyin seperti itu. Syiah pun juga seperti itu. Tapi mereka perhatikan. Su'ila kilalahu, su'ila Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada beliau, munadatur rasul ba'da mauti yaqul ya Rasulullah kada wa kada wa anta kada wa fa'altu kada wa anta ya Rasulullah ya sayyidi hal yasih hadha. Mana? Wah, mana? Belum ya, belum selesai. Ayat jazakallah. Waqad jazama bi hadza jama'atun min a'immati da'wah minhum Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah fi risalati lati saraha fiha dinul Islam wa qaidatu amrani. Artinya termasuk syirik al-akbar bukan sekedar bid'ah saja. Termasuk syirik akbar bukan sekedar bid'ah saja seperti yang dijelaskan Ibnu Taimiyah. Bahkan telah dipastikan oleh sekelompok dari kalangan a'immatud da'wah. Kalau disebut dengan a'immatud da'wah berarti apa? A'immah yang melanjutkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu namanya a'immatud da'wah. Kalau ada istilah a'immatud da'wah, maknanya para ulama yang melanjutkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di negeri Saudi Arabia sampai hari kita. Sampai hari kita ini. Di antaranya adalah yang memastikan ini termasuk syirik akbar, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau, yang mana beliau membuat syarah, nah kan, Dinul Islam wa qaidatu amrani fi risalati syarah fiha, risalah yang di situ mensyarah tentang apa? Tulisan Dinul Islam wa qaidatu amroni, agama Islam dan landasannya adalah dua perkara. Nah, itu kita kecil. Dinul Islam wa qaidatu amroni. Antum telusuri kitab-kitab yang ditulis oleh aimatud dakwah seperti Syekh Abdul Rahman, Abdul Latif, seperti Syekh Ibnu Sahman dan yang lainnya. Banyak sekali di situ rudud terhadap ahlul bidah, terhadap musyrikin, terhadap kuburin dari zaman ke zaman. Beberapa bantahan yang sangat banyak. Wa qala inna hadza min jinsi talabir rizqi wa talabil ghaus bi jami'in. Apa makna jami'? Di sini maksudnya? Ayo, siapa yang mengetahui tentang ucapan beliau di sini bi jami'in apa maknanya? Pak Haris. Ucapan tadi kepada si mayit, udulis fa'li, termasuk sejenis permintaan rezeki dan minta pertolongan. Sama saja ucapan isfa'li, udu'li, minta kepada si mayit, itu sama saja sejenis dengan permintaan kepada si mayit minta rezeki, minta pertolongan. Bijami'in apa? Apa namanya bijami'in? Artinya dua perkara ini ada yang menjamak gitu loh, ada yang menggabungkan. Apa yang madakno masing-masing dari keduanya permintaan kepada orang tadi yang tidak mampu dan tidak memiliki untuk dikabulkannya dan dilakukannya oleh si mayit. Jaluk rezeki mayit ya orang iso ngekei, jaluk syafaat ya ora iso, jaluk doa ya padha wae ora iso. Mafhum? Itu namanya apa? Ada jamiknya. Jamiknya padha-padha enggak bisa. Bijami'in artinya apa? Tafsirnya anakulan dari dua perkara tadi, minta syafaat, minta doa kepada si mayit, sama saja dengan minta rezeki, minta pertolongan kepada dia. Dia ini juga gak mampu memberikan rezeki, gak mampu memberikan pertolongan, sama saja juga gak mampu memberikan syafaat, gak mampu memberikan apa, melaksanakan doa kepada Allah supaya Allah menolong dia. Si mayit gak mampu. Maka dikatakan bijami annakulan layak diru alai walayam likuhu almas'ulu. Kenapa dikasih dua kurung ini? Karena itu enggak ada. Ditulis kalau enggak dikasih itu terus begini. Ini nih, wala mas'ulu. Ya enggak bisa. Maka walayam likul mas'ulu. Masing-masing dari permintaan tadi minta rezeki, minta pertolongan, dan satunya minta apa? Perkara satunya minta syafaat, minta doa. Ini dua perkara ini sama saja tidak dimampui oleh yang diminta. Sing dijaluk itu enggak iso nglakoni. Ya wa. Maka kalau itu hukumnya apa? Syirik al-akbar, bukan yang sekedar minal bidah. Bukan sekedar cuma tidak ada amalannya dari salaf, tapi syirik al-akbar. Demikian yang dikuatkan oleh jamaah dari Aimatul Dakwah, walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memastikannya. Tidak lam yajzim. Kemudian lanjutannya suila Syekh bin Bas ditanya. Isi pertanyaannya, memanggil Rasul setelah beliau meninggal. Isi panggilannya, ya Rasulullah kada wa kada, wahai Rasulullah demikian dan demikian. Engkau demikian, aku melakukan, engkau melakukan demikian. Engkau adalah ya Rasul, engkau adalah wa anta, engkau Rasulullah, ya Sayyidi wa Tuanku. Apakah benar ucapan seperti ini? Manggil Rasulullah setelah beliau meninggal, ucapan panggilannya, ya Rasulullah kada wa kada, gini dan gini. Wahai Tuanku, wahai Rasulullah, wahai Tuanku. Apakah panggilan seperti ini benar? Jawabannya beliau Syekh bin Bas, in kana mim babil istighdar, misru salamu alaik, Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi ya Allah, assalamualaikum ya ayuhan, assalamualaikum ayuhan Nabi, fala ba'sa. Kalau sekedar semisal assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi ya Allah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi, ini enggak mengapa. Babul istihdor, seolah-olah hadir di hadapannya, bukan hadir beneran. Nah, apa? Itu enggak mengapa. Apa? Apa? Aywa. Nah, seperti kita sekarang mengucapkan salat atas Nabi. Ya kan? Ya Rasulullah. Ya kan? Sadaqta qaul apa? Sadaqta ya Rasulullah. Nah, seperti itu. Kita bilang sekarang sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Setelah kita baca hadisnya, ya kan? Kemudian kita baca sadaqta ya Rasulullah, kita bisa bilang sekarang. Ini enggak mengapa. Kita baca hadisnya, kita baca wasiatnya beliau. Kemudian kita bilang sadaqta ya Rasulullah. Satakunu fi akhir zaman kada wa kada wa kada. Kemudian kita bilang ternyata kok ada sekarang, kita bilang apa? Sadaqta ya Rasulullah, itu enggak mengapa. Ya kan? Amma ala wajhin ka anu yad'uhu au yunadihi fayuksa minhu ayyiftana au yafta ayyiftinan nas au yaftinan nas. Ataupun adapun amma adapun dia memanggil Nabi di atas segi seolah-olah dia itu menyeru dia, nah, dia mendengar, maka dikhawatirkan dari orang tadi untuk akan terfitnah atau membuat fitnah terhadap manusia. Lakin idza ma kana fihi du'aun la yakunu syirkan lakin tarku aula, kan tapi apabila tidak di dalamnya itu ada doa, ya tidak termasuk syirik tapi meninggalkannya lebih aula, lebih utama. Nah, di sini berarti ikhwah, perhatikan Syekh bin Baz rahimahullah taala memerinci ucapan yang nampaknya sama tapi kalau memang apa sisi hukumnya beda maka dibedakan, bukan semuanya digarap sih syirik tapi dibedakan. Paham ya, Pak? Nah. Maka itu sekarang kita dengar ucapan ya Rasulullah di speaker-speaker itu, kalau dia menganggap bahwasanya Rasulullah mendengar dan minta pertolongan Rasulullah menolong, nah baru sih syirik. Tapi kalau cuma sekedar bal istihdhar tadi, ya tidak. Tapi lebih utama ditinggalkan. Sekarang kan kita dengar speaker-speaker itu kan? Ya Rasulullah itu. Bahkan kaset-kaset, ya kan? Bahkan duet, bahkan mungkin apa? Penyanyi penyanyi sindir-sindir atau sindir, atau sindir, mutari, kan? Atau gong, atau gong, apa sih gong? Gong itu, hiburan Jawa Timur. Mana sindire? Sinden, ya, sinden sindir, ya itu. Biasanya sekarang ini di sindir-sindir pun ada seperti itu. Sindennya cukup dekat nyanyian apa ya Rasulullah seperti itu. Jadi sekarang masuk dalam semua lapisan. Ya kan? Grup joget, grup apa, grup semuanya ada. Semuanya manggil Rasulullah. Pak pengamen pun ya itu bunyinya. Iya ya. Pokoknya wis semua lapisan kecuali ya, Pak. Iya itu maslahat. Baik. Amma idza nada ya Rasulullah unsurni isfa'li au isfi maridi fa hadza ayyu syirki. Nah, dibedakan adapun apabila si fulan tadi memanggil ya Rasulullah tolonglah aku. Aku beri syafaat wahai Rasulullah. Rasulullah setelah meninggalnya Nabi maksudnya. Isfi maridi. Isfi, sembuhkan penyakitku. Maridi atau orang yang sakit atau keluargaku yang sakit dan semisalnya. Ini diminta setelah Rasulullah meninggal, inilah datnya syirik. Ya inilah hakikatnya syirik. Fada ainu syirki. Apa syirik? Ainu syirik artinya apa? Hah? Ya ikulah syirik. Pemene. Nah. Fada ainu syirki ya ikulah syirik. Napa? Padha barek Ya ikulah hizbiyah. Apa? Partai. Nah itu. Paham? Lakin ba'dun nas fi khutabihi. Ini khutab. Sama itu kata khutab. Sama dari kata apa? Khutbah. Tetapi nas dalam khutbah-khutbahnya qad yaf'alu hadil asya. Ya Habibi ya Rasulullah. Fa'alta wa fa'alta la yakunu doa. Mimpi peristiwa. Lakin lau ubirat biibaratin. Nah, biibaratin ahsan lebih baik. Nah, kan tapi sebagian manusia dalam khutbah-khutbahnya kadang melakukan hal-hal ini, yaitu apa ya Habibi ya Rasulullah, falta wa falta, ini tidak doa, termasuk babul istihdor. Akan tapi lau jika lola diungkapkan dengan ibarat-ibarat yang lebih bagus, itulah itu lebih baik. Lakin lau ubirat biibaratin ahsan, ini kurang jawabannya. Artinya apa? Jika diucapkan dengan apa ungkapan yang lain lebih bagus. Nah. Ucapan itu seperti itu. Jadi kan sekarang banyak ya Habibi ya Rasulullah. Itu dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah banyak sekali. Ini biasanya orang-orang sufi yang sering kayak gitu. Kalau sa'il idza aktsara min hadza, laki yang bertanya bilang, jika orang tadi aksara apanya? Keseringannya ngomong seperti itu. Ya Rasulullah ya Habibi ya tadi kan sering tadi. Fa jaba tarku hadza aula, lebih utama meninggalkannya. Li'anna qad yadhunnu ba'dun nas anna yaqul ya Rasulullah ighfir li wansurni. Kot ya juru ila syirki. Kenapa lebih utama ditinggalkan? Kenapa? Karena sebagian manusia menganggap bahwasanya orang tadi bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ampuni aku, tolonglah aku. Kadang menyeretnya kepada syirik. Kadang menyeret dia kepada syirik. Lihat tetangga kita nomor satu, syarahu kitab tauhid. Jadi beliau ketika mensyarah kitab tauhid, ya ini diantaranya pertanyaannya. Maafkan ya, Pak. Syarah yang dilakukan oleh Syekh bin Baz, dijelaskan oleh bin Baz terhadap kitab tauhid. Kitab tauhid punya siapa? Punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarahnya beliau seperti ini. Di saat itu ada pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Kaset nomor 6 bagian ba. Mas'alatun, ada pertanyaan. Qala innama jaza talabu syafa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa yaumil qiyamah. Masalah, ini permasalahan. Berkata Syekh bin Baz, hanya saja dibolehkan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat di masa beliau hidup ketika di dunia. Fauzan, selingalingo. Ngerti lingalingo? Wong Kalimantan. Apa lingalingo? Setolah toleh. Taib. Berarti kan ya kawan. Jadi minta kepada Nabi syafaat di masa hidupnya dan pada hari kiamat. Boleh. Likudratihi ala dalika. Karena beliau mampu atas permohonan yang diajukan kepada beliau. Fa'inu istatiwa yitakadjama yis'ala rabbahu litalib. Li'anu hayyun baina adhuhurihim. Maka sungguh beliau waktu dia masih hidup sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya di dunia dan nanti pada hari kiamat, dia itu mampu. Kenapa? Karena dia mampu untuk maju kemudian minta kepada Rabb-nya untuk orang yang minta tadi, li talib. Kenapa? Karena di saat itu beliau hidup di dunia ataupun ketika di akhirat nanti hidup di sekitar mereka, baina adhurihim. Apa mana balerin? Di sekitar mereka. Nah, lihat nomor 2 catatan kaki ziyada min durusi ba'da salatil maghrib wal isya qaulu baina adhurihim yakhrujul al hayyu al ghaib atau yukhriju al hayya al ghaib Li'anu hayyun baina adhurihim, ini ada kalimat yang bisa mengeluarkan orang yang hidup tapi gaib. Urip tapi gak ono nok ngarepe, piye diminta? Nah, urip tapi gak ada di depannya, hidup gak ada di depannya orang yang minta, itu gak bisa diminta. Kenapa? Karena yang diberikan di sini adalah baina adhurihim, di sekitar beliau. Yang minta di sekitar beliau. Beliau ada di sekitar mereka. Ketika beliau jauh, ya enggak bisa. Taruhlah orang di Mekah minta kepada Nabi, beliau di Madinah. Ya jenenge itu bukan namanya, bukan baina adhurihim. Paham? Aywa, gamblang. Ini lain dengan orang-orang yang mempelajari ilmu apa? Kedikdayaan seperti SH, Setia Hati. Seperti apa? Apa? Menyet-menyet apa namanya? Kerasakti. Menyet-menyet itu. Terus yang lainnya. Nah, mereka bisa menolong orang dari jarak jauh. Gurunya. Guru apa? Guru kanuragan. Bisa menolong dari jarak jauh. Ini beda. Maka itu termasuk syirik itu. Amma bid dunya fa ma'lumun wa laysa dzalika khosan bi. Adapun kalau di dunia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang maklum. Gamblang boleh. Kenapa? Karena beliau mampu. Dengan syarat tadi, beliau di hadapan mereka. Ini bukan hanya khusus terhadap Nabi minta tadi. Bal wa'amun lahu wa li ghairihi, bahkan permintaan yang di dunia ini kalau dia itu yang diminta masih hidup dan ada di hadapannya orang yang meminta, ini selain Nabi pun juga boleh. Fayajuz lil muslim ayyakula li akhi isfa'li ila rabbi bikada wa kada. Maka boleh bagi seorang muslim ngomong kepada kawannya, saudaranya, supaya saudaranya tadi memberikan syafaat untuk orang tersebut kepada Rabb-nya dalam perkara dan ini. Baik. Nah, bimakna udu'ullah li, maknanya apa? Udu'ullah li. Berdoalah kepada Allah untukku, seperti di zaman paceklik, di zaman para sahabat, ya kan, setelah meninggalnya Nabi. Umar meminta kepada siapa? Abbas, pamannya Nabi. Abbas diajak ke lapangan, kemudian Abbas yang berdoa kepada Allah ketika mereka sholat apa? Sholat istisqa. Nah, seperti itu. Jadi kami dulu nastasfi bi apa? Bi Rasulullah. Nah, beliau setelah meninggal, sekarang kau orang yang paling dekat dengan Nabi dari sisi keluarga, maka saya sekarang kami minta kepada engkau supaya engkau berdoa kepada Allah wahai Abbas. Nah. Paham? Wa yajuzul maqul lahu dalika yas'alallaha wa yasfa'ali akhi idza kana dalikal matlub mimma abahallahu la talabahu. Maka orang yang tadi diomongi udu'uli boleh minta kepada Allah berikan syafaat untuk saudaranya apabila permintaannya dari perkara yang memang itu dibolehkan oleh Allah untuk diminta. Ya kan? Jadi dengan syarat apa? Permohonannya perkara yang boleh, yang wajar diminta. Bukan kemudian minta supaya bintang diturunkan. Ya kan? Maaf. Maka langit diturunkan. Seperti permintaannya siapa? Permintaannya kufarkur terhadap Nabi supaya minta apa? Supaya apa? Supaya Nabi menurunkan langit. Permintaannya macam-macam. Minta apa? Di Mekah minta apa? Minta kebun. Terus airnya ngalir di sekitar kebun tersebut. Oh, di Mekah sumber airnya enggak ono jaluk ngono. Ah itu permintaan-permintaan yang apa? Enggak layak diminta. Ta'anut namanya itu. Congkaan. Amma yaumal qiyamah bala salih hadin ayasfa ali hadin illa ba'da idnillahi subhanahu. Adapun pada hari kiamat, maka enggak ada seorang pun untuk memberikan syafaat terhadap orang lain kecuali setelah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di akhirat enggak ada lagi seorang pun yang akan mampu berikan syafaat untuk orang lain kecuali setelah izinnya Allah. Wes gak ono. Nah. Taib. Tak'u ba'da idnillahi la qabla idnillah. Tafsirnya di sini dari Fihri. Syafaat itu terjadinya setelah izin Allah, bukan sebelum izinnya Allah. Nah. Ziyada min turus ba'da salatai al-maghrib wal isya, tambahannya biar jelas. Tambahan dibawakan dari tempat lain, dibawa ke sini supaya lebih gamblang. Ucapannya Syekh bin Bas, tempat lain tapi dinukil ke sini biar gamblang. Kama qala Allah Ta'ala man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Artinya enggak ada orang yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah setelah, kecuali dengan izin Allah. Amma halatul maut fa ya halatun khosatun la yajuz ilhaquha fi halil insan qabla al-maut. Adapun keadaan mati, keadaan mati itu keadaan yang sudah mati, ini adalah keadaan yang khusus, tidak boleh dihubungkan keadaan tersebut dengan keadaannya insan sebelum mati. Wala bihalihi ba'dal ba'as wa nusur, juga enggak boleh dihubungkan dengan keadaannya setelah kebangkitan. Lingkita'i amalil mayyit wartihanihi. Kenapa? Karena amalan si mayit telah terputus, wartihanihi bihasbihi. Dia diminta pertanggungjawaban dengan hasil usahanya nanti di akhirat. Nah, irtihan artinya apa? Dimintai tanggung jawab resiko yang dulu dilakukan di dunia. Gak bisa dia di akhirat nanti minta pada orang lain supaya orang lain berikan syafaat, kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Illa mastasnahu syari', kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wala yasil haqu bidzalika, maka enggak boleh dihubungkan hukumnya dengan kehidupan di dunia. Taibahwa. La syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati hayyun hayatan barzakhiyatan akmala min hayati syuhada. Walakinnaha laysat min jinsi hayati qablal maut wala min jinsi hayati yaumal qiyamah. Bal hayatun la ya'lamu haqiqataha wa kaifiyataha illallah subhanahu. Walihada fil hadis syarif qawlu sallallahu wasallam man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama. Tidak ada keraguan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau adalah hidup. Tapi kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh yang lebih sempurna daripada kehidupannya para orang-orang yang mati syahid. Akan tapi kehidupan ini bukan seperti sejenis kehidupan sebelum mati. Kehidupan di alam barzakh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sejenis kehidupan beliau sebelum mati ketika di dunia. Dan bukan sejenis kehidupannya beliau nanti pada hari kiamat. Kehidupannya Rasulullah di alam barzakhnya beda dengan kehidupan beliau di alam kiamat, beda juga kehidupan beliau di alam dunia. Bahkan kehidupan yang tidak diketahui hakikatnya, tidak ada yang mengetahui hakikatnya, enggak mengetahui tentang caranya hidup di barzakh tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW hidup di alam barzakh, tidak ada yang mengetahui tentang hakikat kehidupannya, bagaimana tata cara hidupnya beliau di alam barzakh, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Walihadza maqauli, itu datang dalam hadis syarif, hadis yang mulia. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin," tidaklah dari seorang pun, "Ma min ahadin." Tidaklah ada seorang pun yang mengucapkan salam atas aku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sampai supaya aku bisa membalas salamnya. Hadisun hasan, hadis ini hasan. Rawi Abu Dawud, dinukil dalam Aunul Ma'bud. Wa ghairuhu bi sanadin hasan, selain Abu Dawud juga sanadnya hasan. Wa jawada isnadahu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan sanadnya jayyid. Jawada yujawwidu jayyid. Berarti apa? Jaudah. bagus, jayyid. Mafhum? Apa makna jawada? Jawada yujawidu jawdatan. Jayyidan, jayyidan. Jadi sanadnya dibaguskan oleh Ibnu Taimiyah, dikatakan sanadnya jayyid, bagus. Kama bi sore melmungki. Sore mungki rat ala subki. Nah. Ibnu Abdul Hadi, muridnya Ibnu Taimiyah. Pada halaman 114, 156. Warat alal akhna'i. Warat alal akhna'i ini karyanya Ibnu Taimiyah. Warat alal akhna'i. Karya Ibnu Taimiyah, satu jilid sederhana. Waqa'idatun jalilatun, halaman 117. Waqa'idatun Ibnu Abdul Hadi, bisarim. Hadisun isnadu muqaribun. Kata Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Sharih Mungki, hadis tadi adalah sanadnya muqarib, ini bagus. Wa wasalihun ayyakuna mutabi'an li ghairihi wa adidan lahu. Sanadnya saleh, bagus untuk sebagai mutabi', sebagai mutaba', sebagai pengiring sanad yang lain dan penguat baginya. Intaha. Wa qala Ibnu Hajar fil Fath, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ruwatu sikot. Wa qala Ibnu Bas, dzakarul a'imma annahu mahfudun wa anau la ba'sa bihi. Baik, ini kita cukupkan insyaallah. Dan apa? Catatan kaki nomor 1, min subail mutaakhirin min ubadil kubur, ini insyaallah akan kita baca besok dalam pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.